Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah dalam Islam orang mendonorkan darah atau sebagian organ tubuhnya untuk orang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Donor darah adalah boleh-boleh saja. Biarpun darah itu untuk orang di luar Islam, asalkan orang itu masih orang yang perlu dihormati. Tapi donor darah tidak boleh diberikan kepada orang murtad, gak sholat, biarin mati dimakan makan anjing, gak apa-apa orang murtad. Jadi ada pertanyaan, donor darah kepada orang Kristen apa boleh? Jadi donor darah itu secara umum adalah diperkenankan karena itu untuk menjaga kesehatan, keselamatan orang yang hidup. Dan donor darah itu semakin sehat. Semakin sehat, kalau orang donor darah semakin sehat. Adapun yang kedua, masalah organ, dilihat. Organ seperti apa di sini? Dan kepentingannya seperti apa? Jangan sampai nanti karena butuh duit akhirnya menjual organnya. Organ bukan milik Anda dan Anda pun tidak berhak menjualnya. Tetapi jika ada orang mati ternyata matanya masih bisa digunakan lalu diambil untuk yang hidup, maka di sini ulama berbeda pendapat. Karena apa? Orang mati tidak boleh dihinakan. Orang buta biarkan buta sampai mati karena memang ditulis oleh Allah semacam itu. Jadi tidak usah. Tetapi jika ada ini mayat-mayat yang memang sudah tidak terhormat atau tidak ada yang merawat, tapi untuk keselamatan orang yang lebih bisa diharap, ini ada perkenan. Misalnya yaitu, tetapi sebetulnya itu kan sangat sulit. Mata ini baru bisa dipakai lagi kalau memang mata itu dipindah dalam keadaan masih kondisi sehat hidup. Jadi kalau kita masih membutuhkan lalu memberikan kepada orang lain, mutlak tidak boleh. Nanti bisa orang, waduh saya punya utang banyak, biar tanganku sebelah saya jual ke orang. Tidak diperkenankan. Jadi kalau ada orang berwasiat, tolong kalau saya mati, tolong mata saya buat orang lain, enggak sah. Untuk apa ini? Dia bukan memilikinya. Ini hanya kebijakan dokter atas dasar keimanannya, menolong orang yang hidup dengan organ orang yang mati, ini diperkenankan dalam keadaan tertentu. Misalnya orang ini mati, orang ini masih hidup, tapi butuh salah satu organ. Ini ada orang mati, mayatnya ini tidak ada yang punya. Sebab kalau ada yang punya harus izin dari, tidak ada keluarganya. Ada mayat hilang ketemu di depan rel kereta api dan sebagainya. Lalu diambil. Ada organnya yang bisa dipakai atau misalnya untuk tasrih jinai, untuk kedokteran apa? Anatomi ya. Urai tubuh, ilmu urai tubuh. Jadi di bungkar, disepasang dan sebagainya, untuk sebuah pengalaman itu boleh-boleh saja. Mayat orang yang sudah tidak diketahui dan tidak ada ahli warisnya, karena apa? Ilmunya ini untuk menjaga yang hidup. Jadi kaidahnya menggunakan yang mati untuk yang hidup orang mulia diperkenankan, termasuk organ tubuh. Tapi ingat, diperhatikan seperti apa bentuknya. Kalau kita masih sama-sama hidup, mana yang lebih penting? Belum tentu. Jangan-jangan tangan saya pindah ke dia, dia mati duluan, saya lebih lama hidup. Karena tidak tahu itu. Jadi kalau orang sudah mati, baru nanti memanfaat sebagian organnya untuk yang hidup baru boleh. Tapi syaratnya orang yang mati itu seperti apa? Kalau memang mati masih ada ahli warisnya, ya kelewatan kalau ahli warisnya rela. Tapi kadang-kadang untuk misalnya ada seorang anak mati, rela untuk ibunya. Ibunya butuh ginjal misalnya. Tidak apa-apa kalau yang semacam itu, boleh-boleh saja. Kalau mengambil sesuatu yang sifatnya tidak akan mengganggu aktivitas kehidupannya, maka itu boleh-boleh. Tapi kalau mengganggu, matanya dikasihkan sebelah, ya gak benar. Biarpun secara medis, nanti manfaat ya. Matanya diberikan kepada, atau karena ibunya sudah tua, biar kamu pakai mataku saja nak. Sebetulnya, itu tidak adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kadang-kadang kasih sayang seorang ibu, seperti dalam sebuah kisah, ada seorang ibu yang didurhakai oleh anaknya. Rupanya anaknya itu terpengaruh dengan anak teman-temannya, karena teman-temannya selalu mengejek ibu matanya sebelah. Lalu dia pun merasa risih dengan ibunya yang mata sebelah. Akhirnya ibunya ditinggal dalam waktu yang lama, karena ibunya memang matanya sebelah jelek. Setelah itu rupanya ada perubahan, meninggal sang ibu, sang anak itu pulang. Setelah pulang diingatkan sama temannya, kamu tahu gak ceritanya kenapa ibumu matanya sebelah? Kenapa? Karena ibumu itu dulu, kamu kan lagi tabrakan, matamu sebelah itu rusak, hancur. Jadi oleh rumah sakit diganti dengan mata ibumu, baru nangis dia, terus sadar. Rupanya mata yang dipakai itu mata ibunya ya. Nah ini adalah kasus-kasus tertentu yang aslinya tidak perlu dilakukan semacam itu. Karena belum tentu yang dirawat itu lebih lama hidupnya ya. Aslinya secara syariat tidak ada itu. Tapi kadang-kadang itu hati nurani. Ibu merasa tidak rela anaknya jangan sampai hidup tanpa mata, biar pakai mataku saja. Organ tubuh lain. Kalau honor darah mutlak boleh. Kalau organ tubuh itu tidak diperkenankan. Kecuali dalam keadaan misalnya mayatnya orang yang sudah tidak ketahuan, tidak ada ahli warisnya, kemudian digunakan untuk sesuatu yang lebih manfaat, itu diperkenankan.